الحب تسبقنا إليها وتنثور. فإن لم يستطيع فعليه بالصيام. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau Anda sudah siap untuk menikah, segerakan untuk menikah. Segera percepat. Fa illam yastati fa alayhi bisiyam. Tapi kalau dia belum mampu di sana itu artinya belum mampu menikah seketika atau belum mampu dilakukan pada saat itu. Jadi kalau enggak bisa sekarang, mungkin nanti diundur untuk sebulan kemudian. Kalau enggak sebulan kemudian mungkin nanti. Kalau Anda belum bisa menikah seketika pada saat itu, kata Nabi, fa alayhi bisiyam. Kalau memang Anda memutuskan memilih perempuan itu saja, maka memulai untuk puasa dulu. Apalagi yang pilihannya sudah ada, siap untuk pernikahan, tapi ditenggat dengan waktu. Apa pilihan terbaiknya? Kalau masih ingin menikahi perempuan yang dimaksudkan, fa'alaihi bisyam, maka bangun hubungan dengan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan puasa. Fa'innahu kana lahu wija'un. Dengan puasa itu Allah yang akan menjaga orang yang bersangkutan. Kamithalil ghaymi yamji ala kullil qulub.